Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqrara bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dalalati finnar. Alhamdulillah jemaah kaum muslimin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, kembali berjumpa dalam kelanjutan pembahasan kitab yang berjudul Hilya Talibul Ilm, perhiasan penuntut ilmu, yang dikarang oleh Syekh Bakar Abu Zaid alaihi rahmatullah. Di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan apa yang beliau paparkan dari adab dan perhiasan keenam yang berkaitan tentang adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, yaitu al-qana'ah wa-zahadah, sifat qanaah dan zuhud. Qanaah itu merupakan saadah, kebahagiaan. Qanaah itu merupakan kanzun wa nikmatun, merupakan perbendaharaan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang diinginkannya. Berapapun banyaknya harta seseorang, bagaimanapun pencapaian-pencapaian yang telah dia raih, apabila tidak disertai dengan sifat qanaah, maka kesemuanya itu tidak akan memberikan kepuasan pada dirinya. Masih saja dia akan berusaha untuk terus menambah-menambah, yang pada intinya melalaikan dia untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya jemaah sekalian, sekecicil dan seberapapun dari harta seseorang, apabila disertai dengan sifat qanaah, maka sungguh itu semuanya akan memberikan ketenangan dalam hidupnya, akan menghantarkan dirinya untuk menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur akan limpahan karunia dan kenikmatan dari Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insyaallah taala kita akan masuk di malam hari ini pada perhiasan yang ketujuh yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid alaihi rahmatullah. Kata beliau, at-tahalli bi raunaqil ilmi, berhias dengan pesona keindahan ilmu agama. Ya, subhanallah. Kata beliau, at-tahalli bi raunaqil ilm, husnul samt wal hadyus salih min dawamis sakinah wal waqar wal khusyu' wat tawadhu' wal zumul mahajjati bi amaratil zahir wal batin wat takhalli an nawaqidiha. Seorang penuntut ilmu hendaknya senantiasa menghiasi dirinya dengan raunaq al-ilm, pesona dan keindahan ilmu. Seorang penuntut ilmu hendaknya senantiasa menjadi qudwah hasanah, menjadi teladan yang baik, menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Apa sih raunaqul ilm tersebut? Apa sih keindahan, pesona dan keelokan ilmu tersebut? Kata Syekh Bakar Abu Zaid, husnul samt, ya, perilaku yang bagus. Demikian pula budi pekerti yang indah. Dalam bentuk apa? Dawamus sakinah wal waqar wal khusyu'. Dia senantiasa tenang, beribawa, khusyuk, tawadhu, dan senantiasa konsisten tujuannya dengan perilaku-perilaku yang zahir maupun yang batin. Ini jemaah sekalian, di antara rangkaian-rangkaian raunaqul ilm, pesona dan keindahan ilmu agama. Ya, perilaku yang bagus, budi pekerti yang luhur, senantiasa tenang, penting bagi seorang penuntut ilmu terlebih khusus. Demikian pula kaum muslimin dan muslimat untuk menghadirkan sifat yang satu ini, dawamus sakinah wal waqar, senantiasa tenang, ya, tidak terburu-buru baik dalam menyikapi sesuatu ataukah mendengarkan sesuatu. Ya, seorang penuntut ilmu harus bersikap sakinah, tenang, bersikap selektif, ya, tidak bergampangan di dalam menerima berita-berita, tidak terburu-buru di dalam memberikan sikap. Tenang, ya, tenang, hadapi sesuatu itu dengan ilmu agama, hadapi dan pecahkan permasalahan tersebut. Demikian pula berita-berita yang kita dengarkan tersebut dengan ilmu agama dan ketenangan. Ini penting, ya, jangan kemudian menyesal kemudian. Ya, tenang, tenang. Ya, apapun yang kita dengarkan, tenang. Ya, kemudian mari selesaikan permasalahan tersebut dengan ilmu agama, bukan dengan ketergesa-gesaan. Demikian pula kata beliau, di antara pesona dan keindahan ilmu tersebut, at-tawadhu, rendah hati. Ya, ilmu itu menggiring kita, membawa kita untuk senantiasa rendah hati, rendah hati. Ya, ilmu menggiring kita, membawa kita untuk kita bersikap rendah hati kepada Allah dan kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang yang semakin bertambah ilmunya semakin sombong, berarti ada sesuatu yang salah pada dirinya. Seharusnya semakin bertambah ilmu seseorang, dia semakin tawadhu, rendah hati. Rendah hati. Ya. Makanya pun disebutkan oleh para ulama sebagaimana yang mungkin sering kita dengarkan, bahwa tahapan, tingkatan seseorang di dalam menuntut ilmu agama itu ada tiga. Ya. Yang pertama apa? Ketika dia baru belajar, yang ada pada dirinya adalah al-kibr, sombong. Ya, ini marhalahnya. Ketika baru belajar, semua orang disalahkan. Ya. Dia aja yang benar. Ketika baru belajar sudah menganggap dirinya sebagai penuntut ilmu yang super wah. Baru belajar agama, semua permasalahan, semua pertanyaan ingin dijawab sama dia. Sombong. Kemudian setelah dia masuk mendalami agama Allah, semakin dia hanyut dalam lautan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan masuk ke tahapan, marhalah, tingkatan yang kedua, yaitu at-tawadhu, rendah hati. Barulah dia sadar, baru sadar. Semakin banyak ilmunya, baru dia sadar. Ternyata ilmu agama tersebut seharusnya membuat kita rendah hati. Ternyata ilmu agama ini luas, banyak sekali ilmu agama ini. Ya, baru mulai sadar diri. Ya, gak ada apa-apanya. Ilmu yang kita miliki ini gak ada apa-apanya. Ya ngapain? Apa yang mau kita sombongkan, jemaah sekalian? Kemudian setelah dia belajar lagi, semakin belajar, maka masuklah dia ke tahapan yang ketiga. Apa itu? Sadar dia bahwa dia itu banyak belum mengetahui ilmu agama. Yang paling banyak keluar dari ucapannya adalah wallahu a'lam. Subhanallah. Lebih warak lagi, lebih berhati-hati lagi. Kalau dahulu di awal dia belajar, semua, ayo silakan bertanya, semua mau dijawab. Ada orang aja, ya, aja debat dilayani semuanya. Ya, ketika sampai di maharlah tahapan yang ketiga, subhanallah, berhati-hati. Ya, betul-betul menjaga dirinya. Bahaya kalau ngomong salah dalam permasalahan agama, itu dosanya enggak tanggung-tanggung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan ngomong, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu berbicara tentang sesuatu yang kamu tidak ketahui. Jangan. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati kelak pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Abu Bakar ataukah Umar bin Khattab radhiyallahu taala, ketika beliau ya ingin berbicara tentang sesuatu pembicaraan, ya dipaksa untuk mengeluarkan sebuah fatwa. Kata beliau, langit mana yang aku akan bernaung darinya, bumi mana tempat aku akan berpijak kalau aku berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Ya, hati-hatinya para ulama. Bagaimana pula kisahnya siapa? Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, ketika beliau disodorkan sekitar 40 pertanyaan, disodorkan bu, tanya satu-satu Imam Malik rahimahullah, apa jawaban yang paling banyak keluar dari ucapan beliau? La adri wallahu a'lam. Sekitar 40 pertanyaan tersebut yang dijawab oleh Al-Imam Malik alaihi rahmatullah itu berkisar antara 4 sampai 6 pertanyaan saja. Selebihnya wallahu a'lam, la adri. Subhanallah. Luar biasa mereka para ulama yang betul-betul mengetahui, berilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya ya, ketika seseorang ngomong tentang agama Allah tanpa disertai ilmu agama. Wa takhalli an nawafidha, demikian pula seorang penuntut ilmu harus melepaskan dirinya dari karakter-karakter kebalikan dan lawan dari semuanya. Kalau tadi kita diperintahkan, dianjurkan, diarahkan untuk menghiasi dirinya kita dengan akhlak-akhlak, karakter-karakter yang bagus, tawadhu, tenang, khusyuk, ya. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid, wa takhalli an nawakidha, dan hendaknya dia menjauhkan dirinya dari lawan dari sifat-sifat yang mulia tersebut. Apa lawan dari as-sakinah? Lawan dari tenang itu terburu-buru, tergesa-gesa. Jemaah sekalian, mungkin jarang, bahkan enggak pernah kita dengarkan ada orang yang menyesal karena sikap tenangnya. Ya. Ada sesuatu berita, ada sebuah perkara, tenang dia. Ya. Yang banyak kita dapatkan adalah orang-orang yang menyesal karena tergesa-gesa di dalam mengeluarkan sebuah statement, pernyataan, ataukah terburu-buru dalam memutuskan sebuah sikap dan perbuatan. Kita belajar jemaah sekalian. Apalagi perkara tersebut adalah perkara yang penting, perkara yang menyangkut Islam, perkara yang menyangkut dakwah, perkara yang menyangkut kaum muslimin. Harus lebih berhati-hati kita, jangan terburu-buru. Demikian pula lawan dari tawadhu tersebut adalah al-kibr, sombong. Jauhkan dirinya kita ya, harus diterapi penyakit kibir yang ada pada diri kita, yang unsur dan komponennya tidak terlepas dari dua perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal kibir batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah dengan engkau menolak kebenaran. Sudah datang dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah disebutkan keterangannya dari ucapan-ucapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Akan tetapi yang didahulukan adalah hawa nafsunya. Akan tetapi yang dia lakukan adalah ucapan-ucapan manusia, perbuatan-perbuatan kebanyakan manusia. Na'udzubillah. Batarul haq, menolak kebenaran, itulah kesombongan. Kemudian yang kedua, kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ghamtun nas, engkau remehkan, engkau lecehkan, engkau memandang sebelah mata manusia. Jangan ya, ya jangan. Yang bisa mengukur, yang bisa mengetahui keimanan, ketakwaan kita hanya Allah Subhanahu Ta'ala. Ya. Ya, ngapain kita merekomendasi, memberikan pujian terhadap diri-diri kita sendiri? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian memberikan rekomendasi menganggap suci bagi kalian itu. Karena sesungguhnya yang mengetahui ketakwaan tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meremehkan saudaranya kita. Jangan pernah. Karena bisa jadi dia itu lebih mulia dibandingkan kita. Karena bisa jadi tingkat keimanan dan ketakwaannya itu jauh-jauh berbeda dengan kita. Bisa jadi dia adalah hamba-hamba Allah yang sengaja berupaya untuk menyembunyikan amalan-amalan kebaikannya dari penglihatan manusia. Bisa jadi dia adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berupaya untuk merahasiakan amalan-amalan ibadah yang dilakukan. Subhanallah. Maka dari itu harus diperhatikan perkara yang satu ini. Kemudian kata beliau, kata Syekh Bakar Abu Zaid wa Ibn Sirin rahimahullah ta'ala qal, dan dari Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, beliau mengatakan kanu yata'allamunal hadiya kama yata'allamunal ilma, adalah mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mempelajari akhlak-akhlak yang mulia, mempelajari budi pekerti yang luhur sebagaimana mereka mempelajari ilmu agama. Ya subhanallah, penting sekali akhlak ini jemaah sekalian, penting sekali budi pekerti ini. Gak jarang tuh orang tersentuh dakwah dengan akhlaknya kita. Ya, gak jarang kita dapatkan seseorang itu tertarik masuk ke dalam Islam, mengenal dakwah sunnah yang mulia ini, dakwah tauhid, hanya dengan interaksi kita yang baik dengan mereka, dengan akhlak dan budi pengertian yang luhur yang kita praktekkan bersama mereka. Subhanallah, lebih tersentuh, lebih menggores di dalam hati mereka dibandingkan segudang kata-kata yang kita rangkai. Ya, ngomong terus, setiap ketemu ceramah terus, akan tetapi dalam aplikasi pengamalan interaksi sangat jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi ini perhatikan, ya. Perhatikan akan pentingnya akhlak dan budi pekerti tersebut. Kemudian kata beliau, wa an Raja ibn Haywah rahimahullah annahu qala li rajulin, dari Raja ibn Haywah, beliau pernah di suatu hari berkata kepada seorang lelaki, hadithna wa la tuhadithna an mutamawutin wala ta'anin, sampaikanlah, ceritakanlah hadis tersebut kepada kami, akan tetapi jangan pernah menyampaikan hadis tersebut dari orang-orang yang malas dan suka mencela. Subhanallah. Ya, luar biasa. Makanya jemaah sekalian, perlu sekali akhlak ini. Sebagian para ulama itu tidak meriwayatkan diri seorang perawi yang akhlaknya enggak bagus. Ya, ada pernah kejadian ini disebutkan dalam ilmu mustalah hadis. Kisahnya seseorang ulama yang ingin meriwayatkan sebuah hadis dari orang lain. Cari dia sanadnya ini. Siapa lagi ini yang mendengarkan setelah ini? Cari dia. Ternyata orangnya tinggal di sana. Tiba di sana dia lihat tuh, ya, dia lihat ternyata orang ini, perawi hadis ini, itu sedang mengepalkan tangannya, ya, sembari mengajak dan menarik perhatian burung peliharaannya, ya, dalam keadaan tangannya kosong, gak berisi makanan, ya, diajak, diumpan istilahnya. Dalam keadaan tangannya kosong, melihat kejadian seperti itu langsung ditinggalkan, enggak mau mereka diriwayatkan hadis dari orang-orang yang demikian akhlaknya. Kenapa? Mereka pikir, ya orang seperti ini terhadap makhluk ciptaan Allah saja, ya hewan saja dia dustai, dia bohongi. Lah bagaimana dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu enggak akan bersikap amanah dia, ya bergampang-gampangan. Sampai segitunya para ulama, ya subhanallah. Kemudian jemaah sekalian, sekali lagi ini penting untuk terlebih khusus para penuntut ilmu dan kita semuanya kaum muslimin dan muslimat, untuk menjadi qudwah hasanah, teladan, contoh yang baik bagi keluarga kita, masyarakat kita. Lihat tuh bagaimana majelisnya Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yang hadir 5.000 orang yang hadir dalam majelisnya Imam Ahmad alaihi rahmatullah di saat itu 5.000 orang. 500 orang itu betul-betul mencatat apa yang didengarkan dari faedah-faedah ilmu yang keluar dari mulutnya Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Sisanya sekitar 4.500 orang itu duduk ya sembari melihat bagaimana akhlaknya Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Subhanallah. Ya. Mereka lihat bagaimana adabnya Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Kemudian kata beliau, rawahuna al-khatib fil jami' wa qala. Kedua athar ini, athar Ibnu Sirin, demikian pula Raja Ibnu Hayyan, itu diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Jami'. Kemudian beliau mengatakan, ya, memberikan ta'liq, memberikan catatan terhadap dua athar tersebut, athar dari Ibnu Sirin dan Raja Ibnu Hayyan. Kata beliau, yajibu ala talibul hadith ayyata jannada al-la'ib wal-abath wal-tabadzul fil majalis bisukh wal-dahik wal-qahqahati wa kathratit tanadur wa idmanil mizah wal-ikfar minhu. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi alaihi rahmatullah, wajib bagi para penuntut hadis, ya, wajib bagi para penuntut ilmu itu untuk menjauhkan dirinya dari la'ib, main-main, ya, wal'abas, perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang sia-sia, wattabadzul fil majalis, demikian pula dia menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat, bisukhfi wadhahik, dari cerita omong kosong, ketawa ketuli, wa kathratut tanadur wa idman al-mizah wal ikthar minhu, banyak guyon dan kebiasaan banyak bercanda. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukthiru ad-dhahik, jangan kalian banyak tertawa, fa inna kathrat ad-dhahik tumitul qalb, karena banyak tertawa tersebut, banyak bercanda tersebut akan mematikan hati. Subhanallah. Ya. Makanya hati-hati. Ya. Beliau mengatakan, fa inna ma yustajasu fil mizah bi yasirihi wa nadirihi wa tarifihi walladhi la yukhriju an haddil adab wa tariqatil ilm. Karena sesungguhnya yang diperbolehkan dari candaan tersebut adalah candaan yang sewajarnya, sewajarnya, ya, kadang-kadang saja, seperlunya, tidak keluar dari batasan-batasan yang ada, dan tidak mengeluarkan dari jalannya ilmu agama. Fa amma muttasiluhu wa fahishuhu wa sakhifuhu wa ma awghara minhu sudur wa jalaba syarr fa innahu madmum wa kafratul mizah wa dhahik yada'ul minal qadr wa yazilu al muruah. Adapun terus menerus bercanda, ya, kemudian yang bisa membuat seseorang menjadi marah, tersinggung, mendatangkan kejelekan, maka ini semua adalah perkara-perkara yang tercela. Kalau begitu, gak boleh bercanda. Jawabannya boleh, dengan memperhatikan adab dan aturannya. Ya, boleh. Jangan kemudian memukul rata bahwa candaan tersebut hukumnya haram di dalam Islam. Enggak demikian dipahami, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kondisi dan keadaan juga bercanda bersama keluarganya, bercanda bersama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka kemudian para ulama pun meletakkan di antara adab-adab dari candaan tersebut. Yang pertama kata beliau dari adab-adab al-mizah tersebut, alla yataghammanul mizah dzikrullah wa ayatihi wa sunnati rasulihi wa la sya'iral Islam. Jangan pernah dalam candaan kita tersebut, dalam guyonan kita tersebut, ada penyebutan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan syiar-syiar Islam. Jangan pernah. Ya. Nah, dan ini sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 65-66. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Jika engkau katakan kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentu mereka akan mengatakan sungguhnya kami ini cuma bercanda dan bermain. Enggak serius kami dari ucapan tersebut. Itu kisahnya tentang seorang lelaki yang mensifatkan para sahabat sebagai orang-orang yang penakut, yang sering kabur dari medan pertempuran, yang banyak makannya. Dia enggak bercandaan ini. Tapi enggak demikian. Dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keturunan ayat ini. Jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, maka sungguh mereka akan mengatakan sungguhnya kami hanya bercanda, bergurau, bermain-main. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un?" Apakah terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala? Apakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya dan terhadap rasulnya kalian bercanda? Subhanallah. La ta'tadhiru. Jangan pernah mencari alasan lagi. Jangan. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Na'udzubillah. Jadi hati-hati. Orang-orang yang bercanda dengan ya menyinggung sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa-bawa syiar Islam, menyebut nama Allah dan ayat-ayat Allah, hati-hati. Kemudian yang kedua, ayakunal mizah sidqan lakadhiba fihi. Hendaknya candaan tersebut adalah candaan yang mengandung unsur kejujuran, bukan kedustaan. Ya. Bercanda, silahkan. Tapi apa? Kontennya itu jujur. Bukan perkara-perkara yang dusta. Ya, makanya telah datang ancaman, ya, peringatan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang terbiasa membuat manusia tertawa dengan candaannya, dengan perbuatannya, hanya dalam rangka membuat manusia tersebut tertawa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan hadis ini disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah, kata beliau, "Wailun lilladzi yuhaddithu fayakdzib liyudhika bihil qaum, wailun lahu wa wailun lahu." Celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka orang yang ngomong kemudian ngomongannya tersebut dusta hanya dalam rangka untuk membuat manusia itu tertawa. Wailun lahu wa wailun lahu. Celaka dia, celaka dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ingatkan untuk orang-orang yang demikian ini untuk segera menghentikan perbuatannya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga orang-orang yang demikian ini kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak kita temukan dari para pelawak-pelawak tersebut. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita semuanya, memperbaiki keadaan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Hati-hati. Ya, jangan membuat kedustaan dalam ucapan kita, perbuatannya kita, hanya dalam rangka untuk membuat manusia tertawa. Kemudian dari adab yang ketiga, dari adab bercanda tersebut, alla yatadhammanul mizah adza bi ahadin minan nas. Jangan pernah dalam candaan tersebut membuat gangguan dan menyakiti seorang pun dari kalangan manusia. Jangan, ya, dalam candaannya kita tersebut jangan pernah, ya, kan banyak tuh, ya, bercanda ngambil barangnya orang, ya, sembunyiin barang temannya, bahkan membuat dia khawatir, tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat, alla yakunal mizah ma'aman huwa akbar minka au ma'aman la yahtamilul mizah wala yataqabbalahu. Jangan dia bercanda dengan orang yang lebih tua darinya, ataukah orang yang memang enggak biasa bercanda. Jangan, ya, lihat sikonnya dong. Terkadang ada orang yang bawaannya memang serius, ya, gak senang dia bercanda, ya. Maka untuk orang-orang yang seperti ini, ya, kita bermuamalah, berinteraksi sesuai dengan apa, apa yang kita lihat dari perangainya, dari kebiasaannya, ya. Jangan sampai kemudian menimbulkan fitnah dari candaan tersebut. Kita anggap biasa, ternyata dia tanggapin serius, ya. Jadi dilihat, ya, dilihat, kata para ulama, diperhatikan. Ya. Kemudian tadi telah kita sebutkan pula bahwa seorang penuntut ilmu itu, ya, tidak diperbolehkan untuk bermain-main. Kalau begitu gak bisa olahraga lagi, ya, gak bisa main badminton lagi, main futsal, main basket ataukah yang lainnya. Katanya enggak boleh main-main, ya, diperhatikan baik-baik, ya. Kata para ulama, untuk jenis-jenis permainan olahraga itu enggak masalah selama memperhatikan syarat-syaratnya, ini aturan mainnya. Yang pertama, apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, kata beliau, ayyakunal libas satiran lima yahrumu an-nazar ilaih. Pakaian yang dia pakai ketika bermain tersebut, berolahraga tersebut, ya, menutupi perkara yang haram untuk diperlihatkan. Harus menutupi auratnya. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, wa alla tulhi an wajibin. Jangan sampai permainan tersebut, olahraga tersebut, kemudian melalaikan dia dari perkara-perkara yang wajib. Ya. Main badminton hari Jumat misalkan, ataukah hari Ahad sore, ataukah Jumat pagi main dari pagi jam 7 sampai jam 10 ataukah jam 11. Setelah itu ketiduran. Ya. Ataukah apa? Enggak sempat lagi untuk bersegera mendatangi sholat Jumat. Ya, terlalaikan. Main badminton. Ya, basket malam hari. Lupa, ya. Sampai terluputkan dari sholat Isya. Na'udzubillah. Ini diperhatikan. Jangan sampai kesemuanya itu melalaikan kita dari perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa alla tastamila ala sabbin wa syatmin. Permainan tersebut, olahraga tersebut jangan pernah mengandung cercaan dan makian. Ya. Ya olahraga-olahraga aja untuk mengeluarkan keringatnya kita, untuk mengusir rasa penatnya kita dari aktivitas kita selama itu. Dan yang lebih bagus, ketika kita olahraga tersebut kita niatkan untuk kemudian badannya kita ini sehat, ya, kemudian badannya kita ini bisa kuat untuk beribadah kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan ke semuanya itu agar kita kemudian bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang optimal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al mu'min al qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min al dha'if wa fi kullin khair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang kuat itu kuat imannya, kuat fisiknya, lebih bagus dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mukmin yang lemah, lemah imannya, lemah fisiknya. Akan tetapi keduanya, kedua kondisi tersebut semuanya baik selama dia adalah mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa alla takuna daidanan lil insan ka haliman yal'ab kullan nahar. Jangan sampai permainan tersebut, olahraga tersebut menjadi kebiasaan harian dia. Setiap hari, setiap harinya bermain, setiap harinya berolahraga, setiap harinya, setiap hari terus menerus. Ya, ini pun merupakan perkara yang tidak terpuji. Ya, masih banyak ya aktivitas kegiatan yang bisa kita lakukan yang memberikan kemanfaatan untuk dunia dan akhiratnya kita. Ada semua tuh porsinya. Ada porsi kita untuk berolahraga, ada waktu kita untuk berolahraga, ada waktu kita untuk keluarganya kita, istri dan anak-anaknya kita. Ada waktu kita untuk menuntut ilmu agama, ada waktu kita untuk beribadah, ya. Jangan sampai olahraga terus, gidiran di majelis ilmu gak pernah nongol. Iya, olahraga terus, tapi dalam majelis ilmu gak pernah nampak batang hidungnya. Ini kan salah. Salah. Justru kesehatan yang kita pakai tersebut kita gunakan untuk perkara-perkara kebaikan, ibadah, menuntut ilmu agama. Seharusnya demikian, itu yang benar. Jangan kemudian kita dipermainkan oleh syaitan. Iya. Luar biasa untuk bermain, untuk rekreasi, untuk olahraga, semua dikerahkan. Sesibuk apapun dia, dia luangkan waktunya. Giliran untuk beribadah malas-malasan, giliran untuk menuntut ilmu agama Allah bermalas-malasan, gak ada semangat. Na'udzubillah, tahu, sadar kita bahwa dalam kondisi seperti itu kita telah berada dalam perangkapnya syaitan, sadar ataukah enggak sadar. Itu yang harus kita camkan, jemaah sekalian. Jangan mau hidupnya kita ini dipermainkan oleh syaitan, jangan pernah rela. Karena kita hidup cuma sekali di dunia ini. Ya, sekiranya kehidupan tersebut bisa berulang pun apabila kita melakukan hal tersebut, tentunya kita akan menyesal dan kemudian kita minta kepada Allah untuk dikembalikan lagi ke dunia ini. Jangan pernah. Mari sekali lagi menjadi seorang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah yang cerdas, yang pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan semoga apa yang singkat ini jemaah sekalian bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang sadar dari kelalaian kita selama ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita semuanya di dalam mengamalkan, mewujudkan apa-apa yang telah kita pelajari, apa-apa yang telah kita ilmui. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu, barakallahu fikum.